atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara lebih khusus nikmat yang telah dinanti-nanti oleh manusia di saat mereka mengalami kohat, kekeringan, paceklik di sebagian tempat, kurangnya air di banyak tempat, Allah turunkan kepada mereka hujan. Bukanlah yang pokok bagi seorang muslim sekedar turunnya hujan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikala terjadi di zaman beliau al-qahat, kering kerontang, paceklik yang menjadikan para petani tidak bisa bercocok tanam, maka beliau memohon kepada Allah karena dialah yang memiliki hujan dan dia pula yang mengatur alam jagat raya ini. Maka beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang membawa manfaat. Maka dikala turun hujan, beliau pun meminta kepada Allah dengan permohonan yang sangat, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah curahkanlah hujan yang bermanfaat, bukan yang membawa musibah lagi azab. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah curahkanlah hujan yang membawa manfaat. Dikala hujan terus mengkhawatirkan, maka beliau tidaklah mencela hujan atau hujan tersebut memudaratkan, tidak mencela hujan dan keadaan. Namun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahmadullah fi kulli hal, beliau terus memuji Allah dalam setiap keadaan. Dan dikala hujan itu merupakan milik Allah, kekuasaan Allah, dan Allah pula yang mengatur, maka beliau pun tidak melakukan celaan terhadap perbuatan Allah. Namun beliau meminta kepada Allah dengan doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah palingkanlah hujan yang mengerikan ini dari kami, wala alaina jangan kau timpakan hukuman dan azab melalui hujan ini atas kami. Inilah yang dilakukan Rasul dalam bentuk mewujudkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tatkala turun hujan, beliau meminta hujan yang bermanfaat kepada Allah. Karena hujan kadangkala membawa manfaat, kadangkala sebagai azab. Dan dikala hujan tersebut mengkhawatirkan, dikhawatirkan membawa azab, beliau pun meminta kepada Allah tidak mencela hujannya. Namun beliau meminta dengan bentuk penghambaan diri kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah palingkanlah dari kami, jangan kau jatuhkan hukuman atau hal yang mengerikan ini atas kami. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mewujudkan la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kitab Majma' Aqidatis Salafis Shalih, yakni tentang garis global intisari dari pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Shalih, pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi. Masih dalam pembahasan rukun iman yang keenam, iman kepada takdir Allah. Dan pembahasan ini sebagaimana kita sampaikan di muka merupakan min ghawamidhi ilmil akidah, termasuk pembahasan yang rumit dari pembahasan ilmu akidah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sirul badi' rahasia yang sangat indah memisahkan pendalilan tentang qadar secara tersendiri. Dan Rasulullah menyebutkan pengulangan fi'il dikala beriman kepada takdir Allah karena memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan dan eksistensi ibadah seorang hamba. Di mana telah kita lewati tentang iman kepada takdir tidaklah menjadi sempurna kecuali terpenuhinya 4 rukun. Iman, Allah mengilmui segala sesuatu. Sengaja kita ulang biar tidak lupa. Allah mengilmui segala sesuatu yang azali, sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan akibat apa sesudah kejadian. Yang kedua, hal ini telah Allah catat dalam kitab yang disimpan dalam Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga ada di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dengan apa yang Allah beritahukan kepada hambanya yang Allah pilih. Itu pun sekedarnya saja. Dan yang ketiga, tidaklah sesuatu yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah yang disebut masyiah, yaitu kehendak dan keinginan Allah yang Allah wujudkan dan Allah takdirkan di alam ini. Dan yang keempat, adalah segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah tersebut, maka itu semua merupakan makhluk ciptaan Allah. Tidaklah terjadi dengan ciptaan hamba, tidak pula terjadi dengan sendirinya, dan tidak pula kejadian tersebut mencipta dirinya sendiri. Namun semua itu diciptakan oleh Allah, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dikala Allah menjadikan semua ini terjadi dengan kehendak Allah, maka Allah pun menciptakan adanya kebaikan dan keburukan yang kadangkala terbetik pada kita. Kalau begitu, Allah bisa zalim kepada hamba, karena Allah menciptakan surga dan neraka dan telah menentukan siapa penghuninya. Maka telah dijawab kemarin, Allah tidaklah pernah berbuat zalim kepada hamba. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam pembahasan takdir Allah atau iman kepada takdir ini, juga kita harus menetapkan bahwasanya Allah memberikan kepada hamba 3 perangkat pokok. Yang pertama, Allah memberikan kepada mereka iradah, keinginan. Keinginan. Yang kedua, memberikan ikhtiar, yakni pilihan, hak pilih. Inna hadainahu sabila, Allah telah tunjukkan jalan-jalan. Ini jalan yang benar, yang hak mengantarkan kepada jannah Allah, surga Allah. Ini jalan yang batil, yang ghawiyah, yang menyimpang, yang bisa menyeret ke dalam kemurkaan Allah dan siksaannya. Allah telah terangkan, maka engkau diberi hak pilih, imma syakira wa imma kafura. Apakah menjadi orang yang bersyukur, bertahan bersabar di atas jalan yang hak, atau kufur malah menolak, lebih memilih jalan yang menyimpang. Dan Allah memberikan kepada mereka yang ketiga perangkat berupa kudroh, kemampuan. Di mana dengan 3 perangkat ini Allah jadikan perbuatan yang mereka lakukan sebagai kasban lahu, hasil karya dan usaha yang mereka lakukan yang menjadikan sebab mereka masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka. Allah yang menentukan, namun Allah jadikan itu semua sebagai sebab. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf menetapkan hal ini, dan itulah tentang prinsip iman kepada takdir yang ada pada mereka, yang memberikan buah yang sangat indah. Maka dengan iman yang benar kepada takdir akan memberikan buah yang sangat indah, diantaranya disebutkan Fadilatu Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah dalam Kitabul Irsyad ila Tashihil I'tiqad, yani bimbingan dan arahan dalam membenahi akidah ideologi seorang hamba. Maka diantaranya, kalau kita mengimani takdir dengan benar, akan membuahkan buah yang sangat indah dalam kehidupan. Diantaranya buah yang pertama, qala minna azami tsamaratil imani bil qada'i wal qadar. Diantara buah yang paling agung dari iman kepada takdir yang benar adalah sihhatu imani syakhsi bitakamuli arkanihi, yakni benarnya keimanan seseorang dengan sebab dia menyempurnakan rukun-rukun iman. Naam, rukun-rukun iman. Dahulu di zaman akhir sahabat adalah Ma'bad al-Juhani sebagai tokoh pencetusnya, yang berada di Basrah, wilayah Irak kalau sekarang. Seorang yang ahli ibadah, menetapi rukun iman namun lima. Adapun dalam takdir, mengkritisi perbuatan Allah Ta'ala, maka dia mengatakan al-amru unufun ay musta'nafah, wa anna Allah la ya'lamu syai'an illa ba'da wuqu'ih. Yaitu urusan ini adalah baru, tidak ada pendahuluannya. Allah tidaklah mengetahui sesuatu itu terwujud ataupun akan terjadi kecuali kalau sudah ada. Sehingga dari sini, bagi mereka hambalah yang menentukan kebahagiaan, kesengsaraan, Allah tidak mengetahui kecuali kalau hamba tersebut bahagia atau sengsara itu telah ada padanya. Nah, mendengar hal ini disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka beliau menyatakan, fawallahi lau anna ahadan minhum anfaqa misla uhudin zahaba la yaqbalullah hatta yu'minu bil qadar. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sehingga mereka beriman kepada takdir. Beriman dengan yang benar. Dan para ulama menjuluki mereka orang yang memiliki tipe pemikiran demikian sebagai majusi hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa? Li'annal majus yusbituna khaliqaini fil alam. Dikarenakan yang namanya majusi, penyembah api, mereka menetapkan adanya dua pencipta di alam ini, yakni Rabbul Zulma wa Rabbul Nur. Tuhan yang menciptakan kegelapan, lahirnya kejahatan-kejahatan. Tuhan yang menciptakan cahaya, lahirnya kebaikan-kebaikan. Ini orang majusi. Lah orang yang seperti ini yang disebut Qadariyah. Mereka menetapkan Allah menciptakan hamba dan hamba menciptakan perbuatannya. Dan nasibnya ditentukan oleh hamba. Sehingga dijuluki majusi hadhil ummah. Sehingga buah yang paling besar, dikala seorang beriman kepada takdir dengan benar, maka akan sempurna rukun-rukun iman yang harus dia tetapi. Barakallahu fikum. Li'annal imana bidzalika min arkanil imani sittah. Dikarenakan iman kepada takdir termasuk bagian dari rukun-rukun iman yang enam. Allati la yatahaqqaqu illa biha, yang mana tidak akan terwujud keimanan menjadi benar kecuali kalau dia beriman dengan enam rukun tersebut secara utuh. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, benar imannya. Bagaimana kalau iman sudah tidak diakui? Tidak diterima sedekahnya, infaknya, na'udzubillah. Nah, yang kedua, buah daripada iman kepada takdir dengan benar, wa min samaratil imani bil qada'i wal qadar tuma'ninatul qalbi wartiyahuhu, yakni diantara buahnya adalah tuma'ninatul qalbi, memiliki hati yang tuma'ninah, damai, tenang, wartiyahuhu, dan longgar dadanya. Wa'adamul qalaki fi hadil hayah, dan tidak galau, tidak mengalami kegelisahan, kecemasan dalam menghadapi kehidupan ini. Indama yata'arradul insan limasyakil hayah, dikala seorang dicampakkan atau disodorkan kepada yakni kesusahan-kesusahan hidup, maka dia tidak memiliki kegalauan, kecemasan. Li'annal abda, kenapa demikian? Dikarenakan apabila hamba idza alima anna ma yusibahu fahuwa muqaddar la budda minhu, dikarenakan hamba mengetahui apabila Allah telah menjadikan ini menjadi nasib, sudah ditentukan, nasib kita sudah ditentukan, maka muqaddar, telah ditakdirkan, la budda minhu, pasti akan menjadi nasib kita, nasib baik atau buruk, dihindari kayak apapun, ya tetap terjadi. Sebagaimana kematian, kematian tidaklah bisa dimajukan sesaat dan tidak pula dimundurkan. Coba, orang naik motor, ngebut dengan konsentrasi, selamat. Pelan-pelan, hati-hati, qadarullah, malah ketabrak, mati. Ada demikian, ini bukan saya memprovokasi ngebut ya. Namun seringnya kalau ngebut malah celaka. Ini sebagai misal. Artinya, kematian itu nasib yang sudah Allah tentukan. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu menghindarinya, saya tidak mau begini-begini, mbok mati. Begini mbok mati seterusnya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian pasti akan menjemputmu. Saya tidak mau mengikuti tuntunan Rasul. Kenapa? Mbok mati. Maksudnya, ya nanti saya mau makan apa? Saya mau hidup di mana? Saya mau apa? Lah, berujungnya khawatir mbok mati. Loh, kematian pasti ada. Tidak bisa diajukan dengan kita, dengan sebab kita berpegang kepada tuntunan Rasul, dan tidak bisa diundurkan dengan kita menghindari tuntunan Rasul. Ini diantaranya. Maka di sini tuma'ninah, ternyata tertimpa musibah-musibah, maka dia tetap longgar dada. Kenapa? Karena ini memang sudah Allah takdirkan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan kepada takdir kepada para sahabat sejak mereka masih kecil. Dari pendidikan dini kepada Abdullah ibn Abbas, putra paman beliau radhiyallahu anhuma, beliau tanamkan dikala beliau masih gulam di bawah 10 tahun. Maka kata beliau, fa'lam, ketahuilah, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang Allah telah tentukan menjadi nasibmu tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang Allah tidak takdirkan, yang Allah takdirkan bukan nasibmu, maka tidak akan bisa engkau raih sedikit pun. Ya. Tenang. Usaha, konsep, rencana, rancangan, ini usaha. Gagal, oh ya memang bukan nasib. Iman kepada takdir, bagaimana kata Rasulullah? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tenang. Wingi tekomongi aja kayak gini. Iya ya. Law anni fa'altu kadza la kana kadza. Kalau aku nurut demikian pasti begini-begini. Aduh, jen. Nyesal. Artinya ini tidak ada faedah, kecuali dalam rangka introspeksi, dalam rangka evaluasi. Karena Rasul mengatakan la yaldagul muslim awil mu'min fi juhrin wahid marratain, tidaklah terperosok seorang muslim atau mukmin dalam lubang yang sama dua kali. Nah, ini tadi barakallahu fikum tuma'nina. Demikian pula menjadi tenang ketika melihat orang lain mendapatkan hasil yang lebih, tidak memiliki sifat sentimental. Kenapa? Ya sudah nasibnya. Ya Allah, bagaimana ya saya usahanya lebih getol, lebih semangat, kenapa kau berikan rizki kepada fulan? Ya. Kepada fulan. Maksudnya, kalau rizki Allah mungkin paham ya. Namun contohnya, kenang apa sing diwai bantuan sing kaya kaya? Aku sing kaya kaya ora diwai bantuan. Ya, sebagai contoh. Orang yang iman kepada takdir, ya sudah, memang takdir Allah. Bagaimana lagi? Tidak menuntut kepada manusia. Rizki dia, namun memintanya kepada Allah. Selalu berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktana, ya Allah, berikanlah barokah kepadaku dari apa yang kau rizkikan bagiku. Tenang hatinya, tenang. Nah ini buah yang kedua. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari buah iman kepada takdir yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, yakni min samaratil imani bil qada'i wal qadar, di antara buah daripada iman kepada takdir Allah, as-sabat indamuwajahatil azimat wal istiqbalil masyakil hayah biqalbin thabitin wa yaqinin sadiq wala tuzalziluhul ahdas wala tahuzzuhul aasir. Kata beliau, yakni diantara buah yang paling nampak as-sabat, orang tersebut kokoh di atas tuntunan, istiqomah di atas tuntunan yang hak. Inda muwajahatil azimat, ketika dia memiliki tekad, maka dia akan melihat bagaimana tuntunan Allah dalam bermuamalah, bagaimana aturan Islam syariat ini, dalam berakhlak bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam beribadah demikian juga lebih-lebih. Maka dia pegang wastiqbalul masyakil hayat, dan dia itu akan tetap kokoh ketika dihadapkan dengan fenomena-fenomena kehidupan yang penuh dengan ujian. Jere, kalau ngetut Nabi bahagia, tapi kok saya ya, kalau ngaji malah dicireni. Kalau oh sudah, dia tetap sabar karena tahu ini ujian. Sebagai misal, barakallahu fikum. Lah ini biqalbin tsabit, dia hadapi dengan hati yang kokoh. Wa yaqinin shadiq, dengan yakin dan jujur. Bagaimana maksudnya? Dia yakin karena yang namanya pahala itu hakikatnya akan diraih secara utuh itu nanti di akhirat. Bukan di dunia. Kalau pahala Allah berikan di dunia seluruhnya, niscaya tidak ada orang kafir. Semuanya masuk Islam. Namun ternyata Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, jiwa yang hidup pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah akan diberikan penuh balasan amalan kalian nanti di hari kiamat. Bukan di dunia. Di hari kiamat. Balasannya satu di antara dua. Faman zuzia anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga Allah, faqad faza, maka sungguh orang tersebut sukses, berhasil, beruntung. Itulah hakikat kesuksesan. Naam. Yang di dunia bukan hakiki. Naam. Kesuksesan itu yang di akhirat. Naam. Wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali perhiasan yang menipu. Ini barakallahu fikum. Dan Allah berfirman tentang orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, walau kana hadhan qariba aw safaron qasida lattaba'uk, kalau seandainya bagian pahala itu diraih dekat, wasafaron qasida, dan perjalanannya itu ringan, tidak lama. Ternyata kapan merasakan pahala? Nanti kalau sudah mati. Perjalanannya bagaimana? Ya terus harus istiqomah selama umurmu hidup. Kok jauh ya? Walakin ba'udat, namun dirasa oleh orang munafikin jauh. Alaihimus syuqqah, dan terlalu banyak rintangan lagi berat. Maka mereka tidak mau mengikuti Rasul. Inilah. Naam. Allah singkap hati-hati orang munafik demikian. Naam. Sehingga dari sini mereka orang-orang yang iman kepada takdir itu bisa meraih kekokohan dan keyakinan yang jujur. Wala tuzalziluhul ahdas, tidak menjadikan goncang hatinya dengan adanya kejadian-kejadian yang Allah perjalankan di alam ini. Datang isu memfitnah ahlul haq, nanti akan begini, begini, begini, begini. Itu sudah ada sejak zamannya Rasul. Rasul sejak diutus sudah diisukan dengan isu-isu yang mengerikan. Oh nanti begini, begini. Sampai akhirnya tatkala mereka sudah di kota Madinah, diisukan semua manusia selain sahabat berkoalisi, bersatu padu ini menyerang para sahabat. Sampai ada yang cinta kepada mereka lari terkopo-kopo memberitahukan, innan nasa qad jama'u lakum, manusia telah bersatu padu mau membantai kalian. Bagaimana ya? Aduh. Namun apa? Ternyata karena mereka iman kepada takdir Allah, apa yang Allah takdirkan bagi kami berupa kebaikan, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan kecuali apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan bagi kami, mereka berencana keburukan, tidak akan menimpa kecuali kalau Allah takdirkan akan menimpa. Maka ternyata yang seperti ini, fazadahum imana, justru menambah keimanan mereka meningkat. Faqalu, inna hadha wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ujian keimanan. Wasadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Nah, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, menjadi orang cukup. Lah cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang menjadi tempat bergantung. Nah ini barakallahu fikum. Tenang hatinya. Loh, kok? Nah demikian. Datang isu. Anda kalau begini akan dicopot dari pekerjaan. Oh ya tidak mengapa, daripada saya jual syariat dengan dunia, terus akan makan apa? Bumi ini buminya Allah, rizki saya di tangan Allah. Nah, dan saya jalankan syariat Allah. Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya saja dengan sebab do'iful iman, lemah imannya, dan do'iful tawakkul, lemahnya bergantung kepada Allah secara utuh, karena dirusak dengan pemikiran-pemikiran, akhirnya loh nanti tumbuh was-was. Rasul mengatakan, wa may yatawakkal ala syai' wukila ilaihi. Orang yang melepaskan diri bergantung kepada Allah, bergantung mengandalkan sesuatu, Allah campakkan sekalian kepada sesuatu tersebut. Apakah bisa menolong? Tidak. Ini sebab pokoknya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini orang yang iman kepada takdir kokoh. Mutawakkilan 'alallah haqqa tawakkulih, menjadi orang yang betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kam jaro 'ala Rasulillah, betapa banyak terjadi pada Rasul wa 'ala sahabatihi minal mihani wasyada'id, dan para sahabatnya berupa ujian-ujian dan perkara-perkara genting yang menjadikan mereka hampir teriris iman mereka. Nah, sudah genting. Genting sampai suatu hari diuji. Rasul diboikot oleh orang-orang kafir. Nah, 7 tahun makan daun-daun kering dan kulit-kulit sepatu. Sudah. Karena uang enggak berfungsi. Mau barter, enggak. Diblokir semuanya. Blokade, diboikot, tidak ada jual beli dengan mereka. Bagaimana ini sudah? Apakah mereka terus memelas? Tidak. Menjadi orang yang tegar, tetap yakin kepada Allah, hingga akhirnya Allah menangkan mereka. Nah ini masya Allah. Nah barakallahu fikum. Walakinnahum, lihatlah betapa banyak ujian dan kesan dan serta sesuatu yang genting. Walakinnahum wajihuha bil imani shadiq, akan tetapi mereka menghadapinya dengan iman yang jujur, yang benar. Wal azmi thabit, dan tekad yang kokoh. Wal amalil jad, dan amalan soleh yang sungguh-sungguh. Hatta ijtazuha binajahin bahir, hingga akhirnya mereka bisa melewati semua itu dengan keselamatan yang sangat cemerlang. Nah ini yang harus kita pentingkan. Lo nanti mati, kematian sesuatu yang pasti. Yang pokok bukan gak mati, namun yang pokok bagaimana ketika kematian itu datang, kita dalam keadaan diridhoi Allah, sehingga masuk ke dalam jannah. Itulah yang pokok, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan ayat 185 surat Ali Imran tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada an yuhzazaha 'anin nar wa yudkhalal jannah," barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga Allah. Kita semua ingin yang seperti ini. Rasul tidak mengatakan ini itu, memberikan konsep global yang itu pokok. Apa itu? Fal ta'ti maniyatuh, maka hendaklah tatkala datang mautnya dia, ajalnya dia, kematian dia, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 2 iman ini kandungannya konsekuensi iman kepada 6 rukun yang disebutkan. Nah, ini yang pertama. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan pergaulilah manusia dengan apa-apa yang dia cinta untuk itu diberikan kepadanya. Nah ini sebab musababnya. Nah, sehingga tetap tenang menghadapi kehidupan. Ini barakallahu fikum. Wa madzalika liimanihim biqada'illahi wa qadarihi. Tidaklah nabi bisa menghadapi seluruh ujian dan kegentingan tersebut kecuali dengan sebab iman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun buah yang keempat, dari iman kepada qada dan qadar adalah min samaratil imani bil qada'i wal qadar tahwilul mihan ilal minah wal masaib ila ajrin, yakni menjadikan orang tersebut berubah, yakni bisa berubah keadaan dia yang di dalam ujian menjadi suatu kenikmatan dan anugerah. Yang namanya musibah-musibah bisa berbalik menjadi pahala, bukan siksaan bagi mereka. Orang yang beriman, orang yang benar, bukan tandanya tidak terkena musibah, bukan tandanya tidak pernah sakit, bukan tandanya tidak pernah disakiti orang. Namun bukan tanda seorang di atas benar kalau disakiti. Namun yang namanya orang yang beriman akan datang padanya ujian. Ujian-ujian kadangkala berupa musibah-musibah. Meninggal saudaranya atau orang yang dia cintai, musibah. Namun dikala musibah tersebut datang menjadi kenikmatan. Lihatlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah yang tatkala ketika itu menjadi istri Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, tentu seorang wanita yang menjaga kehormatannya, tidak berkeliaran di luar karena itu dilarang. Ketika sang suami meninggal, meninggalkan anak yang masih kecil, siapa yang akan menanggungnya? Dalam keadaan kerabatnya masih kafir. Ini bagaimana? Sedih. Namun ingat pelajaran Rasul. Kalau engkau terkena musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berhenti di situ. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah milikmu, dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepadamu. Ya Allah, ujurni fi musibati, berikanlah pahala padaku atas musibah yang menimpaku ini. Wakhlufli, dan berikanlah ganti bagiku khairan minhu, yang lebih baik darinya. Ternyata dengan kesabaran, dengan yakin itu takdir Allah, tentunya seorang wanita menjanda itu berat. Lebih-lebih punya tanggungan anak, susah. Ternyata setelah selesai masa iddahnya, datanglah manusia terbaik melamarnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan yang terbaik dengan sebab keyakinan kepada takdir. Dan demikian pula Allah berikan, jadikan pahala. Sebagaimana orang yang terkena musibah, ketika dia iman kepada takdir, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ma yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang muslim min hammin aw hazanin, berupa rasa gundah dengan sebab dia telah berupaya sesuai konsep gagal. Aw hazanin, atau dia memiliki keinginan tidak bisa mengupayakan. Sedih sudah. Sedih. Terus hatta syaukah yushakuha, sampai pun sekedar duri yang menancap di kakinya. Kecuali apa? Allah jadikan sebagai kafaroh, pelebur dosanya. Pelebur dosanya. Bahkan kadang menambahkan pahala baginya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha qad kataba li 'abdi manzilatan fil jannah la yusi la yablughu 'amalu. Sesungguhnya hamba, Allah ini telah menentukan bagi seorang hamba kedudukan tinggi di surga, namun amalan dia tidak mencapai derajat tersebut. Akhirnya Allah berikan musibah bertubi-tubi. Ini ganti ini, ganti ini. Namun dia yakin, dia terima dengan sabar, berharap pahala kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga tersebut. Ini keutamaan orang yang beriman yang diuji dengan musibah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diantara buah iman kepada takdir. dan akan datang di sana dari buah-buah yang baik ini, ternyata ada di antara golongan manusia yang mereka salah dalam memahami takdir Allah, sehingga insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang golongan-golongan yang menyimpang dari perkara iman kepada qada dan qadar Allah biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.